Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Khonifidin wa akhwat fillah. Fase pertama yang akan ditempuh oleh seorang manusia itu adalah fase yang disebut sebagai alam kubur atau alam barzakh. Yaitu ketika malakul maut mencabut nyawanya, maka dia akan masuk ke fase ini. Fase ini juga di dalamnya terdapat pertanyaan malaikat yang disebut sebagai fitnah al-qabr. Fitnah al-qabr, yaitu ujian yang diberikan kepada manusia ketika mereka berada di alam kubur. Untuk masalah alam kubur ini, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, dan demikian juga diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, Abu Dawud, secara mukhtasar, secara ringkas, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala, dari sahabat Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau meriwayatkan suatu hadis yang sangat panjang. Suatu hadis yang sangat panjang yang berkisah tentang perjalanan seorang hamba, hamba mukmin dan hamba yang kafir ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ar-Ruh, ketika berbicara tentang hadis ini, kata beliau, "Hadzal hadis tsabitun masyhur mustafid." Hadis ini, hadis Al-Barra Ibnu Azib ini, Al-Barra Ibnu Azib ini adalah hadis yang sabit, artinya hadisnya sahih, masyhur, hadisnya masyhur, terkenal di kalangan kaum muslimin, mustafid, dan memiliki faedah yang sangat luas. Ya, sahahu jama'atun minal huffaz. Hadis ini disahihkan oleh jamaah dari kalangan para huffaz, para ulama, para imam ahlul hadis. Wala na'lam ahadan min a'immatil hadith ta'ana fih. Dan kami, kata Ibnu Qayyim, tidaklah mengetahui ada satupun dari kalangan imam-imam alul hadith yang mencela atau melemahkan hadith ini. Barrabuhu fi kutubihim wa talaquhu bil qabul. Bahkan mereka meriwayatkan hadith ini di dalam kitab-kitab mereka dan menerimanya dengan bulat. Wa ja'aluhu aslan min usuluddin fi adabil qabr wa na'imih. Dan para ulama menjadikannya sebagai asal, sebagai pokok, hadis pokok. Ya. Min usuluddin, dari pokok-pokok agama, fi adabil qabri wa na'imih, yang berbicara tentang azab kubur dan nikmatnya. Ya. Jadi ini hadis yang akan kita bacakan ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, diterima oleh para ulama dan mereka menjadikannya sebagai prinsip dari prinsip-prinsip agama khusus yang berbicara tentang azab dan nikmat kubur. Wa musa'alatu munkar wan nakir. Dan juga hadis ini menjadi hadis yang pokok, yang berbicara tentang seputar pertanyaan munkar wa nakir, dua malaikat yang bertanya kepada orang yang di dalam kubur. Wa qabdul arwah, dan juga berbicara tentang dicabutnya nyawa. Wa su'uduha ila baina yadayillah thumma ruju'iha ilal qabr, dan naiknya ruh tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya dia ke dalam kubur. Demikian juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari beliau mengatakan wa huwa atammul ahadits siyaqan. Hadis ini, yakni hadis Al-Barra, itu adalah hadis yang paling menyeluruh, ya, berbicara tentang alam kubur. Setelah kita mengetahui pentingnya hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan bacakan. Apa sih hadisnya Al-Barra? Hadisnya Al-Barra, kata beliau, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kata Al-Bara, dahulu kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghadiri pemakaman jenazah seorang laki-laki dari kalangan Al-Ansar. Ya. Dan ini adalah sunnah, ya. Selain kita disunnahkan untuk menyolati jenazah, kita juga disunnahkan untuk mengantarkan jenazah tersebut sampai dia dimakamkan. Dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita salat menyolatkannya, kita mendapatkan satu qirat. Jadi pahala sebesar gunung Uhud. Dan kemudian kita apabila kita menyolatkan, kemudian selanjutnya kita antarkan dia sampai dimakamkan, sampai selesai pemakamannya, maka kita mendapatkan kirotan, dua kirot, ya. Dan sayangnya ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan sholat jenazah pun sebagian dari mereka enggan, tapi kalau diundang tahlilan, yasinan, pada datang. Padahal sunnahnya yang kuadifidin rahimah wa rahimakumullah, yang kita lakukan ketika jenazah meninggal dunia, tentu ada sebagian dari kita menyiapkan jenazah, memandikannya, kemudian mengkafankannya, ya. Adapun keumuman manusia itu hendaknya mereka menyolatkan, kemudian mendatangi atau menyaksikan pemakamannya sampai selesai. Dan ini suatu hal yang belum menjadi tradisi di negeri kita. Ketika kami belajar dulu di Yaman, orang-orang Yaman itu semangat sekali mereka menghadiri pemakaman. Bahkan ketika ada yang meninggal, hampir dari penjuru kota semuanya datang. Karena pahalanya bukan pahala yang sepele, khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Pahala sebesar gunung Uhud. Ya. Bahkan tidak kenal, walaupun tidak kenal, mereka datang untuk menyolatkan dan menyempatkan untuk menghadiri pemakamannya. Ini baru yang namanya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini coba kita biasakan di komunitas kita, di kalangan kaum muslimin di sekitar kita. Walaupun kita tidak kenal orangnya, tapi ketika kita mendengar ada saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia, maka kita salati dan kita hadiri pemakamannya sampai selesai tuntas. Tapi sayang sekali kalau di negeri kita, kalau udah ada sholat jenazah, lebih banyak orang yang di luar nongkrong menunggu sampai orang selesai sholat jenazah, tidak mau ikut sholat jenazah. Ya. Padahal apabila mereka tahu besarnya pahala yang diperoleh dari menghadiri menyolatkan jenazah seorang muslim, kemudian menghadiri pemakamannya sampai selesai, maka niscaya dia tidak akan meninggalkan amalan yang begitu utama ini. Kemudian kata Al-Bara, fantahaina ilal qabri, maka kami pun sampai kepada kuburan tersebut. Walamma yulhad, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Dan ketika mayit tersebut dimasukkan ke liang lahat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami pun duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan adabnya para sahabat, ya, dan besarnya keinginan mereka untuk mendapatkan kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, mereka tidak pulang. Tapi mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah pasti akan memberikan faedah, akan menyampaikan hadisnya. Maka mereka pun tidak pulang, tapi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, ka'annama 'ala ru'usina at-thayr. Seakan-akan di kepala kami itu ada burung, bertengger seekor burung. Menunjukkan kekhusyuannya para sahabat ketika itu. Dan ini termasuk adab, dari adab-adab penuntut ilmu. Ya. Dimanapun kita berada, dari tempat-tempat majelis ilmu, di majelis manapun kita berada, siapapun yang mengajar kita, ketika yang dibacakan di sana ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis ilmu, maka kita wajib menghargai majelis ilmu tersebut dengan tenang, khudu' mendengarkan apa yang disampaikan. Ya. Tidak malah menyibukkan diri kita dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Ya. Mainan HP, ya, atau balas SMS. Banyak ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, bahkan di majelisnya para ulama, di hadapannya para ulama sedang memberikan faedah kepadanya, dia duduk di sana sibuk dengan HP-nya. Ini adalah perkara yang akan menjauhkan seseorang dari barokahnya majelis ilmu. Contohlah para sahabat ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ka'annama 'ala ru'usina at-thayr. Seakan-akan di kepala kami itu bertengger seekor burung, saking tenangnya, ya. Tapi jangan kebablasan ya kawan-kawan, fi dinillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking tenangnya, subhanallah. Masyaallah. Ya. Kemudian kata beliau, wa fi yadihi 'udan wa fi yadihi 'udun yunkat bihi. Dan di atas di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sepotong kayu yang beliau pakai untuk bersandar. Qala farafa'a ra'sahu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau. Ya. Faqala, beliau pun lalu bersabda, Istaidu billahi min adabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur. Talatha marrat au marratain. Beliau mengulanginya 3 atau 2 kali. Istaidu billahi min adabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur. Istaidu billahi min adabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari adab kubur. Oleh karena itu disyariatkan kepada kita setiap sebelum salam kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara. Salah satunya adalah dari fitnah al-qabr. Agar kita bisa lulus, bisa menjawab pertanyaan atau ujian yang dilontarkan malaikat munkar dan nakir di dalam alam kubur. Diingatkan kembali oleh Rasulullah, Istaidu billahi min adabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur. Thumma qala. Kemudian beliau bersabda, Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikah baydul wujuh. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin ketika dia akan terputus dari kehidupan dunia dan beralih ke kehidupan akhirat, maka akan turun kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang memiliki wajah-wajah yang putih. Ya. Ini bagi siapa? Hamba yang beriman. Ya. Ketika seorang hamba mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan meninggal dunia, maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat yang berwajah putih. Ka'anna wujuhahum asyams. Putihnya wajah mereka, terangnya wajah mereka itu seperti terangnya matahari. Hatta yajlisu minhu muddal basar. Sampai mereka pun duduk di sekitarnya muddal basar, sepanjang mata memandang. Ya. Saking banyaknya malaikat yang hadir ketika dia akan meninggal dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yaji'a malakul maut fayaq'udu 'inda ra'sihi, sampai kemudian datang malaikat maut yang duduk di dekat kepalanya. Jadi malaikat maut datang duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, kemudian malaikat maut itu mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, kata malaikat tersebut, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau kepada ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yarhamuk. Fatakhruju tasilu kama tasilul qutrah min fi as-siqa. Maka keluarlah nyawa tersebut, ya, dia mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari mulut sebuah siqa, botol air minum. Ya. Ingat, diingat ini. Nanti kita akan bandingkan dengan bagaimana keluarnya nyawa seorang kafir. Orang-orang yang beriman ketika dia dicabut nyawanya, dicabut dengan begitu mudah, seperti menetesnya air dari mulut geribah, yaitu apa? Tempat minum, mulut kendi. Mudah atau tidak? Mudah. Menetes dengan pelan. Ya. Ini keadaan ketika seorang mukmin dicabut nyawanya oleh malakul maut. Kemudian kata beliau, fa idza akhadhuha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain. Maka seketika itu para malaikat tadi segera mengambil nyawa tersebut dan tidak membiarkannya di tangan malaikat maut walaupun sekejap mata. Jadi yang mengeluarkan nyawanya tadi siapa? Malaikat maut. Kemudian nyawanya keluar bagaikan apa? Tetesan air dari mulut sebuah keribah, tempat air minum. Ketika keluar, tidak dibiarkan oleh para malaikat tadi, dipegang oleh malaikat maut. Langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang berwajah putih tadi. Hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Ya. Ada yang terlewat dari kita, ya. Kita ulangi tadi bahwa malaikat-malaikat yang berwajah putih tadi duduk di antara dia duduk di sekitarnya sampai sejarak sejauh mata memandang. Ya. Ba'ahum kafnun kafan min akfaril jannah. Dan bersama mereka ada kafan dari kafan-kafannya surga. Wa hunut min hunutil jannah. Dan minyak wangi dari minyak wanginya surga, minyak wanginya jannah. Jadi sekarang mereka telah membawa kafan dari surga yang apa berbau wangi seperti wanginya wangian surga. Kemudian dicabut nyawanya oleh malakul maut, langsung disambar oleh para malaikat tersebut. Hatta yakhuduha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Sampai mereka pun mengambil nyawa tersebut dan meletakkannya di atas kafan tersebut. Wa dzalikal hunut, dan demikian juga diberi wangian seperti wangian surga. Maaf, diberi wangian wangian surga. Fa yakhruju minha ka atyabi nafhati misq wujidat ala wajhil ardh. Maka keluar darinya, dari nyawa tersebut, seolah-olah seperti bau misik yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi ini. Ini adalah jiwa atau nyawa seorang mukmin. Baunya harum seperti bau misik yang paling wangi yang bisa ditemukan di muka bumi ini. Kemudian fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruh at-thayyib. Kemudian mereka pun membawa nyawa tersebut, membawa ruh tersebut, dan tidaklah membawa ruh tersebut naik ke atas langit, dan tidaklah mereka melewati seorang malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali malaikat tersebut akan bertanya, "Ma hadzal ruh at-thayyib?" Ruh siapa yang baik ini? Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, "Hadza fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya." Maka para malaikat pun menjawab, ini adalah ruhnya si fulan, ibnu fulan, disebut dengan nama terbaiknya, ya, yang pernah dia pakai ketika dia berada di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampai mereka pun sampai kepada langit dunia yang paling tinggi. Fayaftatihu lahum. Maka kemudian diminta untuk dibuka pintu langit tersebut. Maka dibukakan bagi mereka. Fayastakbiluhu min kulli sama'i maqrabuha ila sama'i allati taliha. Kemudian mereka pun semakin meningkat, melewati langit demi langit, hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah, sampai mereka pun sampai ke langit yang ketujuh. Qala fayaqulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyyin fis sama'ir rabi'ah. Tulislah catatan amal hambaku di surga Iliyin yang terdapat pada langit yang keempat. Fa'iduhu ilal ard, lalu kembalikanlah dia ke bumi. Fa'inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Karena sesungguhnya dari bumi itulah aku menciptakannya, dan kepada bumi itulah dia akan kembali. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi itu pun, dari bumi itu juga aku akan keluarkan mereka pada kali yang kedua. Ya. Jadi setelah dia dibawa, ya, setelah dia mati dibawa di atas kafan, dibawa ke atas langit. Ya. Dan setiap kali dia rombongan tersebut, rombongan yang membawa ruh al-mu'min tersebut melewati malaikat, ya, maka malaikat pun bertanya, ini ruh siapa? Ruh baiknya siapa ini? Ya. Maka disebut bahwa ini adalah ruh fulan ibnu fulan dengan namanya yang terbaik ketika di dunia. Terus sampai dia masuk ke atas langit yang paling tinggi, langit yang ketujuh, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk menulis catatannya, catatan amalannya di Illiyin, di surga Illiyin, di langit yang keempat, untuk kemudian mengembalikan ruh tersebut ke muka bumi. Jadi nanti kita setelah dicabut nyawanya dibawa ke langit. Kemudian dikembalikan kembali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadih." Maka ruhnya pun dikembalikan kepada jasadnya. "Wa ya'tihi malakani fayajlisanihi." Kemudian setelah dia dikembalikan kepada jasadnya, lalu datanglah dua orang malaikat. Kemudian kedua malaikat ini mendudukkannya, ya. Didudukkan, ya, ruh tadi. Setelah dia dikembalikan ke jasadnya, didudukkan oleh malaikat tersebut. Fayaqulani lahu. Maka kedua malaikat itu berkata kepada si mayit, berkata kepada jenazahnya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Maka dia akan mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah. Ya. Ini jawaban seorang mukmin. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan man rabbuk adalah pertanyaan yang mudah yang bisa dia jawab. Ketika kedua malaikat bertanya man rabbuk, dia langsung menjawab Rabbi Allah. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu kembali bertanya kepadanya, "Madinuk?" Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Maka dia pun menjawab, agamaku adalah al-Islam. Demikian juga mudah baginya. Ketika dia memeluk agama Islam, beramal dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah baginya untuk menjawab, madinuk, apa agamamu? Dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu. Kemudian kedua malaikat itu kembali bertanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah orang yang telah diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayaqulun ma amaluk? Kemudian mereka berkata, apa amalanmu? Fayaqul qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtu bihi. Maka dia menjawab, aku membaca kitabullah dan aku pun beriman kepadanya dan aku pun membenarkannya. Fayunadi munadin minas sawa, maka menyerulah seorang penyeru dari atas langit, an sadaqa abdi, bahwa hambaku telah berkata jujur, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditanya siapa Rabbnya, apa agamanya, kemudian siapa nabinya dan apa yang dia amalkan ketika dia masih hidup, semua dijawab olehnya dengan jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkan baginya al-jannah. Wa'albisuhu minal jannah, dan berikanlah baginya berikanlah kepadanya, kenakanlah kepadanya baju jannah, bajunya surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukalah baginya pintu menuju surga. Fayatihi min tibiha wa ruhiha. Maka dia pun datang dengan bau yang wangi dan ruhnya. Fayufsah lahu fi qabrihi mudda basarihi. Kemudian kuburnya akan dilapangkan. Wayatihi rajulul hasanul wujuh, hasanul wajh. Dan kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang memiliki wajah yang demikian indah. Husni thiyab, husnu thiyab, dan memiliki pakaian yang sangat baik. Tibur rih, yang wangi, yang baunya sangat wangi. Fayaqul abshir billadhi yasurruka hadha yaumika alladhi, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Aku berikan kepadamu kabar gembira dengan sesuatu yang membahagiakanmu. Inilah harimu yang dulu engkau telah dijanjikan. Fayaqulu waman anta? Maka dia pun bertanya, siapa engkau? Fawajhuka wajhul ladhi yaji'u bil khair. Wajahmu menunjukkan engkau datang dengan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih. Maka laki-laki yang memiliki wajah yang baik itu mengatakan, ana amaluka salih. Aku adalah amalanmu yang salih. Fayaqulu rabbi akimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa malih. Sampai aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Ini adalah akhir perjalanan seorang mukmin. Ya. Selalu mendapatkan kebaikan sampai dia di alam kubur. Ketika malaikat, dua malaikat bertanya kepadanya, dia bisa jawab semuanya. Bisa jawab semua pertanyaannya. Untuk kemudian dari situ dipersiapkan baginya al-jannah. Dibentangkan baginya al-jannah. Kemudian dipakaikan baginya baju penghuni surga. Dan didatangkan kepadanya seseorang dengan wajah yang begitu baik. Yang merupakan amalan solehnya. Ketika dia telah memastikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Rabbnya Azza wa Jal adalah benar, maka dia pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hari kiamat itu disegerakan. Kenapa? Agar dia bisa segera merasakan kelezatan, nikmat menjadi penghuni surga. Jadi ini yang akan menimpa ruhnya orang-orang yang beriman. Selama dia di alam kubur, akan dilapangkan baginya kuburannya. Diberikan tempat yang luas, yang lega. Nas'alullah as-salamah, kita memohon keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan diri kita, termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan di alam kubur. Namun bagaimana keadaan orang-orang yang kafir ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Bagaimana keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, wa innal 'abdal kafir. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, ketika dia akan memutuskan hubungannya dengan dunia dan akan menghadap ke negeri akhirat, nazala 'alaihi minas sama'i malaikah, maka akan turun kepadanya sekelompok malaikah sudul wujuh, yang wajahnya itu hitam, ma'ahum al-musuh, dan mereka membawa al-musuh, yaitu kain yang sangat kusam, sangat kumal dan kasar. Hatta yajlisu minhu mudda basar, sampai rombongan malaikat yang hitam kelam wajahnya itu duduk di sekitar sang mayit sepanjang mata memandang. Tsumma qol, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tsumma yaji'a malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut sampai akhirnya dia duduk di kepala si mayit. Fayaqulu ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatillahi wa ghadabihi. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau kepada kebencian dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi disebut apa? Nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, atau nafsu at-tayyibah, jiwa yang baik. Maka orang-orang kafir jiwanya adalah jiwa yang buruk, ruhnya adalah ruh yang buruk. Ya. Ketika orang yang beriman dia kembali kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala, adapun orang-orang yang kafir maka ruhnya itu kembali kepada kebencian dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fatufarraku fi jasadih, maka jasadnya pun tercerai berai. Qala fatakhruju fayanqati'u ma'aha al-uruq wal asab. Kemudian ruhnya pun keluar dan urat-urat sarafnya terputus. Ini keadaan orang yang su'ul khatimah, yang jelek akhir hidupnya, mati dalam keadaan kufur. Ketika dicabut nyawanya, maka jasadnya seolah-olah tercerai berai. Kemudian urat-urat sarafnya terasa putus, pecah. Kemudian kata beliau, kama tunza'u as-sufud minas suffil mablul. Seperti dicabutnya besi pemanggang dari bulu domba yang basah. Bisa membayangkan kondisinya. Kalau nyawanya orang beriman, dia mengalir, menetes begitu mudah. Kalau orang-orang yang kafir, ketika dia dicabut nyawanya, itu seperti besi panggangan. Ya, antum pernah panggang sate? Karena dia dipanggang sate kan lama-lama melekat itu dagingnya di besi tersebut, mengeras, membatu. Ya. Kemudian kita ambil bulu domba yang basah, kita genggam. Kuat-kuat, kemudian ditarik. Kira-kira luka tidak? Luka. Ya. Seperti itulah keadaan orang kafir ketika dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda jauh dengan keadaan orang yang beriman. Begitu mudah. Namun orang yang kafir dicabut nyawanya. Ya. Akan merasakan penderitaan yang begitu membuat dia menyesal. Fayakhuduha fa idza akhuduha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain. Maka mereka pun, para malaikat tadi yang hitam wajahnya, bersegera untuk mengambil ruh tersebut. Dan ketika mereka mengambilnya, mereka tidak membiarkan ruh tersebut berada di tangan malaikat maut walaupun hanya sekejap mata. Langsung dibungkus oleh mereka dengan kain yang begitu kumal dan kasar. Hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi tilkal musuh. Kemudian mereka pun mengambilnya dan meletakkannya di kain yang kasar tadi. Fayakhruju minha ka antinarih jifah wujidat ala dhahril ard. Maka mereka pun, maka ruh tersebut pun dibawa keluar dengan aroma yang sangat busuk, seperti aroma bangkai yang paling busuk yang bisa ditemukan di muka bumi. Berbeda dengan aromanya orang yang beriman. Wanginya seperti wangi misik yang paling harum yang bisa ditemukan di muka bumi. Adapun orang yang kafir, maka ruhnya beraroma busuk seperti busuknya bangkai. Fayas'aduna biha falayamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ru'al khabith. Maka mereka pun kemudian naik membawa ruh tersebut, dan tidaklah mereka melewati seorang malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, illa qalu, kecuali mereka akan mengatakan, ma hadzal ruh al khabith, ruh siapa yang jelek ini, ya, ruh siapa yang buruk ini. Fayaqulun fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Disebutkan oleh para malaikat bahwa ini adalah ruhnya fulan ibnu fulan. Dia disebut dengan sejelek-jeleknya nama. Namanya yang paling jelek yang dia pakai di muka bumi ketika dia masih hidup di dunia. Yantahi bihi ila sama'id dunya. Fayastaftatihuna fala yuftah lahu. Maka perjalanan tersebut pun berakhir ke langit dunia. Dan mereka pun meminta untuk dibukakan bagi mayat, bagi ruh tersebut, pintu, akan tetapi pintunya tidak mau dibuka. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq. Mereka diminta agar pintu jannah, pintu langit itu dibuka. Wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka sekali-kali tidak akan masuk ke dalam jannah sampai unta itu bisa masuk ke dalam lubang sebuah jarum. Artinya apa? Suatu perkara yang tidak mungkin. Mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Tidak dibukakan bagi mereka pintu surga. Kemudian kata Rasulullah, qala fayaqulullahi azza wa jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitaba abdi fi sijjin fi ardi sufla. Tulislah catatan hambaku ini di sijjin, di neraka sijjin yang berada pada bumi yang paling rendah. Wa'iduhu ilal ard, dan kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dari bumi itulah aku menciptakan mereka, dan kepada bumi itulah aku kembalikan mereka, dan dari bumi itu aku keluarkan mereka untuk kedua kalinya. Qala fatutrah ruhuhu tarhan. Maka dicampakkanlah ruhnya tadi. Qala thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-31. Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah dia itu dilepas dari langit, kemudian disambar oleh seekor burung, atau dia ditiup oleh angin sampai kepada tempat yang jauh. Itulah keadaan ruh. Dia seolah-olah diabaikan, dicampakkan, dilemparkan begitu saja ketika dia dikembalikan ke muka bumi. Berbeda dengan keadaan orang yang beriman. Qala fatu'adu ruhu fi jasadih. Maka kemudian dia pun dikembalikan, ruhnya tersebut dikembalikan kepada jasadnya. Fayatihil malakan. Maka datanglah dua orang malaikat. Fayujalisanuhu fayakulani lahu. Maka kemudian kedua malaikat itu menundukkan dirinya dan mengatakan kepadanya, bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayakulu haha la adri. Maka dia mengatakan, haha, aku tidak tahu. Tidak bisa dia menjawabnya. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat mudah. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Tapi karena kekufurannya, karena dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak bisa menjawab. Kemudian ditanyakan padanya pertanyaan yang kedua. Fayakulan lahu. Maka kedua malaikat itu kembali bertanya kepadanya. Wama dinuk. Apa agamamu? Fayakulu haha la adri. Maka dia pun mengatakan, haha, aku tidak tahu. Tidak bisa dia menjawab pertanyaan yang begitu mudah. Siapa nabinya? Ya, apa agamanya? Tidak bisa dia menjawabnya. Qala fayunadi. Fayunadi munadin minas sama. Ifrishu lahu minan nar. Walbisuhu minan nar. Maka seorang penyeru-menyeru dari atas langit, bentangkan baginya neraka dan kenakan baginya pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan baginya pintu menuju neraka. Qala fayatihi min hirriha min harriha wasumumiha wa yudayyiqu alayhi qabrahu hatta takhtalifu alayhi adla'uhu. Maka kemudian didatangkan kepadanya panas yang berasal dari panas neraka, kemudian diberi racun seperti racunnya neraka atau racun yang berasal dari neraka, kemudian disempitkan kuburnya sampai remuk tulang-tulangnya. Na'udzubillah, Allahumma sallim. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita bisa membayangkan kita sanggup menerima azab kubur yang demikian pedih? Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Belum kita masuk neraka, tapi dalam kuburan kita telah merasakan panasnya. Belum kita masuk neraka, tapi di dalam kuburan kita telah merasakan racunnya, ganasnya racun neraka. Dan belum kita masuk ke dalam neraka, tapi tulang-tulang kita sudah diremukkan di alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salamah. Allahumma sallim sallim. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan bagi kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang memiliki wajah yang begitu buruk. Wa qabihut thiyab. Dan juga dia mengenakan pakaian yang begitu buruk. muntinur rih, yang memiliki aroma yang sangat busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk. Terimalah kabar buruk dengan perkara yang bisa menjelekkanmu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah harimu di mana engkau telah dijanjikan padanya. Fayaqulu man ant. Maka dia mengatakan, ruh tersebut mengatakan, man ant. Siapakah engkau? Fawajhuka alwajhul ladhi yaji bishar. Wajahmu adalah wajah seseorang yang datang dengan kejelekan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Aku adalah amalanmu yang buruk. Fayaqulu rabbi la tukimis sa'ah. Rabbi la tukimis sa'ah. Maka ruh tersebut, ruh yang jelek tersebut mengatakan, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Ini adalah keadaan ruhnya orang-orang yang kafir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satu kebaikan pun yang dia peroleh. Semua keburukan, semua yang dia peroleh dalam alam kubur adalah keburukan, azab dan siksa. Diberi pakaian dengan pakaian yang buruk, pakaiannya ahlun nar. Mendapatkan aroma keluar darinya, aroma yang jelek, aroma yang busuk. Dan didatangi oleh seorang yang bermuka buruk, yang merupakan penjelmaan dari amalnya yang jelek. Begitu dia mendapatkan azab ini, dia tahu bahwa apa yang akan diperolehnya setelah hari kiamat nanti akan jauh lebih buruk dari ini. Apa yang akan diperolehnya jauh lebih kejam dari penderitaan yang dia peroleh di alam kubur. Sehingga dia pun mengatakan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi la tukimis sa'ah. Wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Ya, tidak ingin mendapatkan penderitaan yang lebih lanjut. Inilah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, keadaan yang akan kita alami di alam kubur. Sekarang tinggal kita memilih, ya. Apakah kita akan termasuk ruh yang thayyibah, ruh yang baik yang akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, ataupun kita nanti akan menjadi ruh yang khabithah, ruh yang jelek, ruh yang buruk yang akan mendapatkan segala macam penderitaan dan azab dalam kubur. Itu semuanya kembali kepada kita, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Itu semua akan kembali kepada keimanan kita, sejauh apa keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tergantung dengan amalan soleh, sebanyak apa amalan soleh yang kita lakukan. Itu semua tergantung kepada kita, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Ini adalah keadaan kita ketika alam kubur. Ketika kita berada di alam kubur, sejak di masukkannya kita ke dalam, sejak dicabut nyawa kita oleh malakul maut, kemudian dibawa oleh rombongan malaikat ke langit sampai menunggu datangnya hari kiamat. Di sana ada beberapa permasalahan akidah yang berhubungan dengan alam kubur. Dibawakan oleh para ulama. Di antara permasalahan yang mungkin jadi pertanyaan kita juga, apakah orang yang telah meninggal dunia itu mendengar suara-suara yang ada di luar kubur? Ya, ini menjadi pertanyaan banyak dari kaum muslimin. Apakah orang yang berada di dalam kubur itu mendengarkan ucapan atau suara-suara dari luar kubur dalam keadaan mereka telah meninggal dunia? Di sana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sampai para ulama berbeda sampai ke 4 pendapat. Tapi yang rajih dari pendapat ini adalah bahwasannya orang-orang yang telah mati di alam kubur, ya, mereka mendengar suara-suara dari luar alam kubur. Akan tetapi, ada catatannya, akan tetapi la yantafi'una bidzalika sima', akan tetapi mereka tidaklah mendengar, tapi mereka tidaklah mendapatkan manfaat dari apa yang mereka dengarkan. Jadi tidak ada pengaruhnya apa yang didengar oleh mereka di alam kubur. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abdullah bin Umar dan juga dari Abi Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhum, yaitu hadis tentang kisah akhir perang Badar. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, terjadi perang yang pertama antara kaum muslimin di kota Madinah dengan kaum musyrikin yang datang di kota Makkah. Dan pada perang yang pertama ini, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Banyak di antara orang-orang kafir yang tewas. Bahkan mereka adalah pentolan-pentolan kaum musyrikin. Ya. Mati di tangan kaum muslimin. Nah, ketika berakhir, ya, ketika berakhir perang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi, ya, mayat-mayat para musyrikin yang terbunuh di perang Badar. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berbicara kepada mereka. Beliau mengatakan, "Ya Aba Jahal ibn Hisham, wahai Abu Jahal ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, wahai Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah." Ini nama pentolan-pentolannya kaum musyrikin. "Alaisa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa?" Tidakkah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu adalah benar? Artinya apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian tentang kemusnahan atau kekalahan kalian itu benar? "Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa." Karena sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabbku adalah benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan janji Allah bahwa kaum muslimin itu akan dimenangkan. Ya. Di sini Rasulullah mengajak bicara siapa? Para pentolan musyrikin dalam keadaan mereka telah mati. Ya. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang-orang yang telah meninggal dunia itu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa yasma? Kaifa yasma'u? Wa anna yajibu wa qad jifu?" Wahai Rasulullah, bagaimana mereka akan mendengar dan bagaimana mereka akan menjawab? Sesungguhnya mereka telah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, ma antum bi asma'i lamma aqulu minhum, ma antum bi asma'i lima aqulu minhum, walakinnahum la yaqdiruna ayyajibu." Demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah kalian itu lebih mendengar ucapanku daripada mereka. Artinya orang-orang kafir tersebut yang telah mati dan menjadi bangkai, itu mendengar suara Rasulullah lebih jelas daripada apa yang didengar oleh kaum muslimin yang masih hidup dan berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum la yaqdiruna ayyajibu. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia dan berada di dalam kuburan itu beliau atau mereka itu mendengar suara-suara kita yang ada di luar. Akan tetapi perkara tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Masalah yang lain yang juga berhubungan dengan masalah azab kubur atau masalah fitnah kubur adalah siapakah orang-orang yang tidak ditanya atau diberikan ujian di alam kubur. Ya. Jadi di sana ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka tidak ditanya di alam kubur. Kalau kaum muslimin mereka ditanya, man rabbuka madinuka man nabiyuk. Ya, ditanya apa agamamu? Siapa rabbmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Ini ditanya. Tapi di sana ada sekelompok dari kaum muslimin yang tidak ditanya di alam kubur. Ya. Mereka adalah para syuhada. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kafa bibarakatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Kilatan pedang pada kepala seorang mujahid atau seorang syahid, orang yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, telah mencukupkan dirinya dari fitnah kubur. Ya. Artinya, dia tidak lagi ditanya di dalam kubur. Karena telah terbukti di masa hidupnya dengan kilatan pedang. Ya. Ketika dia meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal karena membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, ini telah menunjukkan keimanannya kepada Allah. Sehingga tidak perlu lagi dia ditanya di alam kubur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kafa bibarokotis suyuf ala ra'sihi fitnah. Kilatan pedang di atas kepalanya itu telah mencukupkan dirinya dari fitnah. Selain itu juga kalau orang-orang yang syahid ya yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini jelas ada dalilnya. Sekarang bagaimana dengan para nabi, para rasul ya? Apakah mereka tetap akan difitnah atau akan diberi ujian di alam kubur? Di sana para ulama berbeda pendapat, tapi yang rajih dari permasalahan ini adalah orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada syuhada itu juga tidak diuji. Tidak ditanya di alam kubur. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Ya. Di sini kedudukannya apa yang lebih tinggi? Mulai dari as-salihin, orang saleh, kemudian syuhada, kemudian as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, dan kemudian an-nabiyyin, para nabi. Kalau seorang syahid saja, ya, itu tidak mendapatkan ujian di alam kubur, maka golongan yang lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mendapatkan fitnah atau ujian di alam kubur. Yaitu mereka adalah siapa? As-Siddiqin. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Dan demikian juga para al-anbiya, para nabi. Jadi tiga golongan ini yang tidak mendapatkan fitnah al-qabr, tidak ditanya oleh malaikah di alam kubur. Karena telah terbukti keimanan mereka. Ya. Para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan para nabi. Ya. Ini adalah apa peristiwa yang terjadi di alam kubur. Fa insyaallah kita lanjutkan fase ke fase yang selanjutnya, yaitu fase al-ba'ats, kebangkitan. Jadi manusia berada di alam kubur sampai kemudian datang fase yang selanjutnya, yaitu fase kebangkitan. Dan insyaallah kita akan bacakan atau kita akan sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya pada esok hari, insyaallah pukul 10. Insyaallah pukul 10 sampai dengan selesai. Bagi antum yang ingin bertanya dari akhwat, mungkin dalam penyampaian ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Tafadhol. Antum ya. Di sini ada pertanyaan dari ikhwan. Yang pertama, apakah sama keadaan orang kafir dengan orang fasik di alam kubur? Dan apakah diperbolehkan kita mengiringi dan mensolasi jenazah orang yang fasik yang selama hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat kecuali beberapa saja? Keadaannya orang kafir dan orang fasik di alam kubur, wallahu ta'ala alam. Ini memerlukan al-bahas. Karena yang di dalam hadis itu disebutkan mukmin dan kafir. Ya. Apakah dengan keimanannya yang sedikit dia bisa terselamatkan dari itu? Dari apa namanya yang kita sampaikan tadi di hadis atau tidak? Wallahu a'lam. Insyaallah kita bahas lebih lanjut. Apakah diperbolehkan kita mengiringi dan mensolasi jenazah orang yang fasik yang selama hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat kecuali beberapa saja? Ini kembali kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya. Di sana para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Ini mungkin sudah ma'ruf di kalangan kita bahwa ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa selama dia pernah sholat, ya, tidak mengingkari kewajiban sholat, dan dia pernah sholat, maka dia tidak kafir. Masih muslim. Selama dia pernah sholat dan tidak mengingkari apa? Kewajiban sholat. Namun pendapat sebagian ulama yang lain dari kalangan Al-Hanabilah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir secara mutlak. Ya. Walaupun dia masih mengakui bahwa sholat itu wajib. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik, al-farqu bainana wa baina syirk tarkus shalah. Perbedaan atau pembeda antara kita dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang yang mukmin, seorang muslim itu sholat, dan seorang yang musyrik itu tidak sholat. Kalau tidak sholat berarti dia kafir. Kalau dia kafir, tidak punya hak dia untuk diberikan, dinaikkan hak-haknya sebagai jenazah seorang muslim. Ya. Tapi apabila kefasikan yang dilakukan itu tidak mengkafirkan dia, maka dilihat kembali kemaslahatannya. Apabila dia seorang tokoh agama, apabila dia seorang tokoh agama yang menjadi teladan atau tuntunan teladan kaum muslimin di lingkungannya, maka sebaiknya dia tidak menghadiri pemakaman orang fasik tersebut sebagai hajar, peringatan kepada orang yang melakukan kefasikan. Namun apabila dia bukan dalam kondisi yang kita sebutkan tadi, maka tidak mengapa dia menyolatkan dan menyertai pemakamannya. Ya. Jadi dibedakan, ada tafsir ya. Kalau masalah dia meninggalkan sholat, kembali ke khilaf tadi. Ya. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang mengkafirkan. Ini adalah pendapatnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala, demikian juga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan mayoritas ulama Saudiyah. Kalau antum baca fatwa-fatwanya ulama dari Saudiyah, mereka menganggap kafir orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi jumhur para ulama, ya, termasuk Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, mengatakan bahwa tidak kafir. Tidak kafir. Tapi dalilnya jelas, al-farqu bainana wa baina syirkan shalah. Pembeda antara kita dan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Ya. Jadi jangan dianggap remeh. Sholat itu tiang agama. Ya. Bunyan Islamu ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Dan seterusnya. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Ya. Menegakkan apa? Syahadat. Syahadatain. Kemudian menegakkan sholat. Bagaimana sebuah pondasi yang sebuah bangunan yang tidak ada pondasinya, untuk pondasinya hancur. Ya. Kemudian soal yang kedua, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beribadah di dalam kuburnya? Wallahu alam. Baca di mana? Ada dari apa dengar-dengar? Wallahu alam. Enggak ada dalil ya yang menyatakan Rasulullah masih beribadah di dalam kuburnya. Sejauh yang anak ketahui, mungkin kalau adem pernah baca hadisnya silakan dibawakan. Enggak pernah dengar ya? Wallahu a'lam. Yang hal yang demikian itu adalah perkara gaib yang tidak bisa direka-reka, harus ada dalilnya di Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ada pendapat yang berkembang di masyarakat kalau para pengantar jenazah sudah pulang dari kuburan dan setelah langkah yang ketujuh si mayit yang baru dikuburkan baru mendapatkan pertanyaan dari malaikat. Apakah hal itu benar dan ada hadis sahih yang menjelaskan? Wallahu a'lam, apakah ada penyebutan langkah yang ketujuh? Ya, tapi kalau misalnya setelah pengantarnya pulang baru ditanya malaikat, itu ada hadisnya. Cuma tidak teringat kita pada saat sekarang, ya. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita cek sekali lagi hadisnya. Kemudian tingkatan keimanan seorang ini sama dengan pertanyaan yang tadi, ya. Apakah orang, apakah hanya apa namanya dibedakan antara mukmin dan kafir saja, atau ahlul ma'asi atau orang-orang fasik itu perjalanannya semua sama seperti yang dijelaskan oleh hadis Al-Bara bin Azib tersebut. Insya Allah kita jawab pada pertemuan selanjutnya. Ya. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Insyaallah pada keesokan hari pukul 10 kita akan lanjutkan. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.